hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Bertepat waktu begitu begini, arah sekolah datang kembali. Dua atau tiga tahun lagi. Kau masih ada.